Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi dan saya akan membahas satu per satu dari nawasikh ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Dia punya amal yaitu merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu, baru saya berikan penjelasannya. Jadi silakan teman-teman lihat kitabnya. Kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah menggunakan syarahnya atau kitab Mutammim Al-Ajurumiyah matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada'a tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabara tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabaruha. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس ya dan seterusnya nanti ya apa dengan contoh-contohnya. Ini di halaman ini dulu saya berikan penjelasan. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini dia punya amal. Apa amalnya? Tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Merofakan mubtada. Ya, merofakan mubtada, tanda rofaknya tergantung jenis kalimatnya. Kalau isim mufrad, tanda rofaknya dengan dhamma. Isim tasniyah, tanda rofaknya dengan alif. Nah, saya yakin teman-teman sudah hafal tanda-tanda i'rab itu. Dan juga menasobkan khobarnya. Ya. Jadi khobar karena ini mansub. Nah, ini dibagi tiga, di kitab ini dirinci menjadi tiga. Yang pertama, ma ya'malu hadzal amal min ghairi syartin. Yaitu, kana dan saudara-saudaranya yang beramal berarti yang merofakan mubtada dan menasubkan khobar min ghairi syartin tanpa syarat. Apa saja? Nih, ada berapa nih? Ada 8. Itu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara dan laisa. Kedelapan ini dia berfungsi amalnya atau beramal yaitu merofakan mubtada dan menasubkan khobar tanpa syarat apapun. Kana telah terjadi. Ini fi'il madhi menggunakan yang digunakan di sini. Fi'il mudhari'nya juga sama, beramal seperti itu. Kemudian amsa di waktu sore, kapan? Yang sudah berlalu, karena ini fi'il madhi. Asbaha di waktu pagi, yang sudah berlalu. Adha di waktu duha, yang sudah berlalu. Zalla menjadi bata di waktu malam, yang berlalu tadi, bisa kemarin. Dan soro menjadi laisa, bukan. Nah ini dia beramal, yaitu merofakan mubtada dan masabukan khobar tanpa syarat. Contoh. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah adalah Maha Pengampun yang juga Maha Penyayang. Nah, di sini ada kana, ya kan? Ada kana. Nah, kalau ada kana berarti ada apa? Ada isimnya, ada isim kana. Nah, dan juga ada khobar kana. Mana isim kananya? Allahu. Nah, maka isim kana di sini marfu. Kemudian khobarnya ghafuron, mansub. Nah, awalnya ini mubtada khobar. Awalnya Allahu ghafurun rahimun. Nah, begitu. Allahu ghafurun rahimun. Awalnya begitu. Nah, rahimah ini na'at daripada ghafuron. Di contoh ini ya. Jadi Allahu ghafurun dimasukin kana. Jadi kana Allahu ghafurun. Nah, kananya di sini perlu dicatat. Ini kananya namanya kana naqisah. Dia membutuhkan khobar. Jadi kalau ada kana yang ada khobarnya, ini namanya kana naqisah. Nah, kana di sini lihat nih. Kana dan juga sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, dibagi dua ada kana naqisah, yaitu yang membutuhkan khobar, seperti kana zaidun aliman, adalah si Zaid, orang alim. Ini dia ada khobarnya, berarti kananya kana naqisah. Nah, kalau ada kana tidak punya khobar, namanya kana tamah. Contohnya, kanal mataru. Ya, kanal mataru. Nah, kalau ada kana tamah seperti ini, maka kana bimana wujida. Jadi kanal mataru ay wujidal mataru. Oh ya. Contoh dalam Al-Quran. Wa in kana dhu usratin. Ya, di sini ada kana. Kemudian ada isimnya. Dhu. Isim kana ini. Marfu. Tanda rofaknya apa? Wow. Kenapa wow? Karena ini termasuk. Asma khomsah. Dhu malin. Ya, dhu usratin. Nah, di sini nggak ada khobarnya. Sehingga kana di sini termasuk kana. Tamah dan makna kananya wujida. Sehingga wa in kana dzu usratin ay wa in wujida dzu usratin. Nah itu kana tamah. Contoh berikutnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini asbaha. Jadi kan ada asbaha nih contoh kan. Ini ada dalam contoh. Fa asbahtum. Mana isim asbaha? Isim asbaha adalah tum. Ini isimnya. Nah, karena ini isim domir berarti fi mahalli rof'in. Bukan marfu ya. Fi mahalli rof'in. Mahal yang dirofakan karena ini isim mabni. Nah, isim domir termasuk mabni. Fa asbahtum binikmatihi. Mana khabarnya? Ikhwana. Ini binikmati jar majrur. Fa asbahtum binikmatihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmatnya ikhwana, bersaudara. Laisu sawaan. Laisa ini termasuk saudara-saudara kana. Merofakan mubtada menasubkan khobar. Mana isimnya? Wau jamaah. Ini wau. Ya. Kemudian khobarnya sawaan. Nah, gampang ya. Nah, yang jelas ini kana amsa asba adha. Sampai laisa dia beramal tanpa syarat. Yang kedua, ma ya'malu hadzal amal bi syarti ayyataqaddama nafyun au nahyun au du'aun. Nah, kalau yang kedua ini, dia beramal memang, ya merofakkan mubtada menasubkan khobar, tapi butuh syarat. Apa syaratnya? Yaitu didahului oleh nafi, ya, penafian, atau larangan, atau doa, permintaan. Nah, apa saja? Itu zala bariha infakka. Tiga ini nih. Zala bariha infakka. Kalau ingin ya, beramal dengan amalnya kana, yaitu merofakkan mubtada menasubkan khobar, dia harus didahului oleh nafyun au nahyun au du'a. Contoh, la yazaluna mukhtalifin, la yazalu. Zala ini artinya lenyap. Ya, kalau la yazaluna ini menggunakan fi'il mudhari, berarti tidak lenyap. Tidak lenyap ini senantiasa diartikan senantiasa tadi ya, sekali diartikan senantiasa. La yazalu atau ma mazala. Ma itu tidak, zala lenyap, tidak lenyap. Tidak lenyap itu berarti kan selalu ada kan. Nah, maka sering diterjemahkan di buku-buku apa terjemahan itu senantiasa. Bariha juga sama artinya zala. Infaka juga sama artinya zala, lenyap ya. Kalau diberikan nafi sering diterjemahkan senantiasa. La yazalun ya, mereka senantiasa mukhtalifin ya, berselisih, berbeda pendapat. Nah, la yazalun dia punya isim dan juga punya khobar. Mana isimnya? Isimnya adalah wau ya. Wau jamaah, ini mereka. La yazaluna. Nah, ini isimnya. Berarti fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in isim kana. Isim yazal. Isim yazal. Kemudian khobarnya mana? Ya, mukhtalifin. Khobarnya mansub, tanda nasab yang kedua kan di sini ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, contoh lain, lan nabroha. Ini dalam Al-Qur'an ya. Lan nabroha 'alaihi akifin. Nabroha ya. Bariha yabrohu. Nahnu nabrohu. Lan nabroha. Ini artinya lenyap. Kemudian diberikan lan ya, untuk menafikan tidak lenyap, berarti senantiasa kan? Senantiasa, selalu, always. Nah, lan nabroha 'alaihi akifin, kita senantiasa 'alaihi atasnya itu akifin yang melakukan. Ini di sini konteksnya beribadah, senantiasa menyembah atau kami tidak akan meninggalkan menyembah yang mereka sembah itu. Ya, hatta yarji'a ilaina Musa, kalau tidak salah begitu lanjutannya ya. Nah, mana isim nabrohnya dan mana khobarnya? Nah, isimnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya nahnu ya. Nabroha di sini terkandung isim yabroh ya, isim yabroh. Nah, isim bariha kalau menggunakan fi'il madhi. Kemudian khobarnya akifin ya, mansub, tanda nasabnya ya, karena dia jamak muzakkar salimnya. Yang jelas zala bariha infakka, dia beramal tarfa'ul mubtada tansubul khobaro dengan syarat ada nafyun au nahyun au du'a. Kemudian yang ketiga, ma ya'malu hadzal amal bi syarti. Nah, ini juga punya syarat. Dia beramal dengan syarat. Syaratnya apa? An tataqaddamahu 'alaihi ma'al masdariyah adz-dzarfiyah. Syaratnya dia didahului oleh ma masdariyah dan juga dzarfiyah. Jadi ma ada macam-macam ma tuh. Sudah saya bahas kan macam-macam ma. Cari aja coba di videonya. Ini ma masdariyah dan dzarfiyah. Contoh. Nah, ini cuma satu yaitu dama. Dama dia beramal, ini fi'il madhi ya, dama. Dia beramal, yaitu merofakan mubtada dan menasubkan khobar, dengan syarat harus diri oleh ma, masdariyah, dan zorfiyah. Sehingga ma, da, ma. Nah, begitu. Contoh, ma dumtu hayyan. Ma dumtu hayyan. Mana isim damanya? Tu. Nah, ini isim dama. Fi mahali rof'in ismu dama. Kemudian hayyan, ini khobarnya. Khobar, khobar dama, mansub. Nah, ini namanya nih mak di sini. Ini mak masdariyah. Apa itu mak masdariyah? Ya. Yaitu mak yang bisa membentuk fi'il setelahnya ini menjadi masdar. Kan kita sudah mengenal an itu kan an masdariyah itu bisa membentuk fi'il menjadi isim. An yadhaba misalkan. Itu kan bisa dibentuk menjadi isim. Nah ada juga yang bisa membentuk isim itu dari fi'il menjadi isim itu mak. Yang namanya masdariyah. Nah, dumtu ya, madumtu. Nah, berarti kalau diubah menjadi apa? Madumtu ini menjadi masdar. Nah, kalau diubah menjadi dawami ya. Jadi masdar redama itu dawamun. Karena di sini tu maka dawami ya, dawami ya, dawami hayyan ya, dawami hayyan. Hayyan ini sebagai khobarnya. Nah, ini namanya mak masdar ya. Nah, bagaimana zorfiyah? Disebut zorfiyah juga. Karena dia bisa menjadi wakil daripada keterangan waktu. Yaitu, kalau ditakdir, kalau dipahami, diperkirakan, itu mudah. Sehingga, madum tuhayyan bisa menjadi mudah. Muddata dawami hayyan. Muddata dawami hayyan. Nah, begitu ya. Nah, ini namanya takwil daripada ma ini, ma dzarfiyah ini. Jadi madum tu hayyan bisa dipahami dawami hayyan atau muddata dawami hayyan ya. Jadi ma di sini bisa dua fungsinya nih, yaitu masdariyah dan juga dzarfiyah. Nah, ini pembahasan karena ringkasnya begini. Nanti masih ada hukum-hukumnya setelah video ini nanti saya buat lagi ya. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.